Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi wa aftah lana abwaba rahmatik wa ansyur alina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyidna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qal mu'allifu hafizahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Salatul jenazah. Kita akan bahas pagi hari ini tentang salat jenazah. Jadi salat jenazah ini merupakan fardu kifayah hukumnya, yaitu kewajiban kepada seluruh kaum muslimin yang memenuhi syarat tentunya, dan jikalau ada salah satu daripada mereka yang memenuhi syarat yang melaksanakannya, maka gugur kewajiban kepada yang lainnya. Tapi kalau tidak ada satupun yang melaksanakannya, maka seluruhnya akan berdosa. Oleh karenanya ada khilaf di antara ulama, manakah yang lebih afdol, fardu kifayah atau fardu ain. Ada yang mengatakan fardu kifayah lebih afdol, dikarenakan kalau dilaksanakan menggugurkan kewajiban kepada orang banyak. Kalau fardu ain hanya menggugurkan kewajiban dari masing-masing orang. Oleh karenanya ada yang mengatakan demikian, tapi yang utama tetap fardu ain lebih afdol daripada fardu kifayah. Jadi sholat jenazah itu seakan-akan tidak familiar di kalangan wanita, tidak dikenal dan tidak sering dilakukan di kalangan wanita. Padahal, walaupun memang kewajiban melaksanakan sholat jenazah itu adalah kewajiban bagi laki-laki yang sudah balig, yang muslim daripada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan berarti perempuan itu tidak menjalankannya, tidak melaksanakannya. Karena ini merupakan sebuah keberuntungan yang bisa kita dapatkan dengan mudah. Pahalanya besar. Apalagi mayitnya itu termasuk mayit yang diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, man salla ala mawfurin ghufirullah, wa man salla wara'a mawfurin ghufirullah. Yang artinya, barang siapa yang sholat di belakang imam yang diampuni dosanya, maka seluruh makmumnya diampuni juga dosanya. Dan barang siapa yang sholat terhadap jenazah yang diampuni dosanya, maka siapapun yang menyolatinya juga diampuni dosanya. Jadi diampuni dosa itu bukan suatu karunia yang biasa, tapi karunia yang sangat besar. Kenapa? Kalau sudah diampuni dosa kita, maka seluruh rahmat, bahkan sumber daripada rahmat, berbagai macam bentuknya itu akan dituangkan untuk orang ini, karena sudah diampunkan dosanya. Oleh karenanya, ketika Nabi Allah Nuh alaihissalam diminta oleh kaumnya untuk berdoa supaya sejahtera dan sebagainya, maka beliau mengatakan kepada kaumnya, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Jadi hendaknya kalian itu beristighfar, banyak istighfar pada Allah. Kalau kalian ingin mendapatkan kesejahteraan, kemudahan, kelapangan, maka hendaknya kalian banyak beristighfar. Nah, karena dengan kalian mendapatkan anugerah daripada Allah berupa terampuni dosa-dosanya, maka seluruh angan-angan kalian itu akan tercapai. Itu katanya Nabi Allah. Yursilis sama alaikum midroro. Yaj'allakum apa? Yursilis sama alaikum midroro. Wa imditkum bi amwalin wa banina wa yaj'allakum jannatin wa yaj'allakum anharo. Jadi kalau sudah kamu itu mendapatkan ampunan, maka Allah akan memberikan dengan bertubi-tubi datangnya rezeki dari segala arah. Kemudian Allah akan menurunkan hujan yang bermanfaat. Kemudian Allah akan menyalurkan air di sungai-sungai. Nah, jadi itu semuanya karena berkat apa? Mendapatkan ampunan daripada dosa-dosanya. Nah ini, kalau seumpama kita melaksanakan sholat jenazah terhadap mayit yang diampuni, maka seluruh dosa kita itu akan diampuni. Hanya melaksanakan hanya waktu 1 menit kira-kira yang kita gunakan untuk melaksanakan sholat jenazah, maka seluruh dosa kita akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Bukankah itu adalah sebuah keberuntungan yang gampang untuk kita raih dan kita dapat? Kenapa kita dilakukan? Nah, oleh karena itu, pada waktu hari Selasa, 1 hari setelah Nabi SAW meninggal dunia, ketika akan dikuburkan, disolati dahulu. Di antara yang menyolatinya itu adalah sahabat-sahabat perempuan Nabi. Jadi setelah sahabat-sahabat laki, maka sahabat perempuan dikasih kesempatan. Jadi mereka melaksanakannya. Kok kamu tidak? Nah, oleh karena itu, maka biasakan kita melaksanakan sholat jenazah walaupun gaib. Mungkin gak bisa, gak punya kesempatan yang banyak. Sebab utamanya kenapa yang namanya sholat jenazah itu tidak dikenal atau tidak banyak dilakukan oleh para wanita. Ya, karena biasanya para wanita itu tidak menghadiri jenazah. Ya kan? Nah, maka cukup kita melaksanakan sholat gaib. Seperti kemarin ada Habib Muzir Musawah rahimahullah rahmatul abrar yang meninggal dunia, sholat jenazah. Ini kesempatan seorang da'i kalau meninggal, seorang alim kalau meninggal, insyaallah lebih mendekat kepastian bahwasanya dosanya diampuni. Berarti dia itu termasuk mayit yang diampuni. Kalau kita sholat jenazah kepada beliau, maka kita akan diampuni dosa-dosanya. Sudah sholat jenazah? Nah, sholat jenazah, sholat gaib. Bagaimana cara melaksanakan sholat jenazah dan bagaimana regulasinya atau aturannya, kita akan bahas sekarang ini. Dan bolehkah kita melaksanakan sholat gaib? Boleh. Syaratnya cuma satu. Asalkan pada waktu dia meninggal dunia, kita bukan berada di kota itu, dan asalkan kita pada waktu dia meninggal dunia, kita sudah termasuk min ahlil wujub. Artinya sudah balik. Kalian sudah balik kan? Sudah haid kan? Nah, berarti yang sudah haid itu boleh melaksanakan sholat gaib. Karena pada waktu meninggal Habib Munzir, kalian sudah balik, sudah haid, sudah balik. Berarti kalian sudah bisa melaksanakan sholat gaib. Bahkan ada di antara para aulia yang dia itu mempunyai kebiasaan setiap habis sholat asar melaksanakan sholat gaib. Bagaimana niatnya? Niatnya begini. Allahumma usalli ala man shahhat alaihi sholatu min amwati hadzal yaum. Ya Allah, aku melaksanakan sholat jenazah terhadap jenazah siapapun dari kalangan kaum muslimin yang sah sudah untuk melaksanakan sholat terhadapnya. Sehingga dengan sholat gaib yang semacam itu, seluruh dunia yang sah untuk disolati, maka beliau dapat pahalanya. Nah, kan emang itu termasuk adat daripada salafunas soleh. Nah, jadi gunakan kesempatan ini. Paling tidak setiap hari Jumat habis sholat duhur jamaah itu, nah, nanti diumumkan, ayo sholat gaib kepada fulan bin fulan. Nah, sama-sama kemudian sholat. Sholatnya bagaimana caranya? Nah, sekarang kita akan bahas. Ia fardu kifayah. Sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Idza kana al-mayyitu musliman, asalkan mayitnya itu adalah seorang muslim, karena salat jenazah itu adalah doa bagi jenazah itu. Salat jenazah itu adalah doa bagi jenazah itu. Nah, jadi jenazah itu adalah mayitnya itu jenazah. Kalau pakai fathah jenazah itu mayit yang ada dalam keranda. Tapi kalau jenazah pakai kasrah, berarti kerandanya yang di atasnya ada mayitnya. Tapi kalau enggak ada mayitnya di dalamnya, namanya naksyun. Jadi jenazah itu adalah namanya mayit itu. Jadi salat jenazah, salat kepada mayit. Nah, kenapa dikatakan jenazah? Ya, kebanyakan ketika disolati, mayit itu sudah berada di kerandanya. Nah, sehingga dinamakanlah mayit yang disolati itu dengan jenazah. Katanya di sini, iya, salat jenazah itu adalah fardu kifayah. Asalkan mayitnya itu adalah seorang muslim. Kalau mayitnya seorang kafir, haram hukumnya untuk disolati. Karena kita diharamkan untuk mendoakan dengan rahmat kepada orang kafir. Tidak boleh. Jadi sebagaimana dulu Nabi SAW pernah mendoakan Abi Lahab. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita mendoakan orang yang sudah meninggal daripada dalam keadaan kafir. Nah, oleh karenanya kita termasuk tidak boleh mengucapkan salam kepada orang kafir, karena salam itu adalah doa. Jadi kalau kelihatan orang kafir, selamat pagi aja gitu. Selamat siang, selamat malam gitu. Atau halo gitu aja sudah. Daripada kita mendoakan assalamualaikum. Nah, karena kalau sudah assalamualaikum berarti doa. Kalau ternyata dia orang kafir, dosa. Nah, tapi sekarang orang kafirnya juga sudah fasih mengucapkan salam. Ya kan? Kadang-kadang kalau ketemu sama kita, assalamualaikum Pak Haji gitu. Dijawab atau tidak? Hah? Dijawabnya gimana? Nah, jawabnya jangan waalaikumsalam, salam gitu. Itu aja sudah. Salam. Jadi salam. Jadi salam. Salam aja. Selamat gitu. Nah, ada juga yang menulis di SMS-nya ketika dia itu ber-SMS kepada Ustaz. Banyak Ustaz lihat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, itu bukan salam. Itu doakan yang tidak baik itu. Karena sam itu artinya racun. Lekum. Kamu, untuk kamu. Jadi racun untuk kamu, Ustaz. Ustaz tegur, ini mau salam atau mau doakan Ustaz yang gak baik? Gitu. Jadi jangan biasakan kita itu menyingkat-nyingkat. Itu kayak biasanya orang Indonesia itu suka mensingkat-singkat. Jadi kalau mau tulis, jangan kita itu enggan untuk menulis assalamualaikum secara sempurna. Jangan ASS. Gitu. ASS itu artinya pantat bahasa Inggrisnya. Enggak pantas. Jadi jangan biasakan kita mengatakan demikian. Jadi kalau manggil orang, manggil dengan sempurna namanya. Namanya baik-baik, disingkat. Jadi enggak baik akhirnya bunyinya. Namanya Tohir. Hir. Kan jadi kucing. Nah, jadi panggil Tohir gitu. Jadi Fatimah. Panggil Fatimah. Atau Fatum. Apa kiranya Fatum. Bagus. Jangan Fat. Im. Gitu, itu kebiasaan orang Indonesia. Di dunia semua enggak ada kecuali di Indonesia saja itu. Terus, ghairu syahid, yang bukan syahid. Kalau syahid hukumnya juga haram. Menyolati orang syahid hukumnya juga haram, asalkan syahidnya itu termasuk syahid dunia akhirah. Karena syahid itu terbagi menjadi 3. Jangan ikut-ikutan ustaz itu. Jadi kalau ustaznya salah jangan diikuti. Nah, saya cuma ingin nguji kalian itu termasuk yang cerdas enggak, ternyata. Jadi salat syahid itu ada 3 macam. Ada syahid dunia saja, ada syahid akhirah saja, ada syahid dunia akhirah. Jadi syahid dunia akhirah adalah seorang yang meninggal dunia dalam medan pertempuran, maksud tujuannya li'la'i kalimatillah, untuk memperjuangkan agama Allah, dan meninggalnya di medan pertempuran. Nah, itu syahid dunia akhirat. Orang yang meninggal di medan pertempuran melawan orang kafir dan niatnya adalah untuk memperjuangkan agamanya Allah. Nah itu yang meninggal semacam itu namanya syahid dunia akhirat. Dan yang semacam itulah yang dikatakan oleh para ulama, jasadnya itu tidak akan punah, tidak akan hancur, tidak akan binasa, tidak akan dimakan oleh cacing dan ulat di tanah. Itu syahid dunia akhirat. Yang kedua adalah syahid dunia. Syahid dunia itu adalah seorang yang mati di dalam medan peperangan melawan orang kafir. Tapi niatnya tidak baik. Niatnya untuk mendapatkan ghanimah, harta rampasan. Niatnya supaya dikatakan orang sebagai orang yang hebat. Niatnya supaya menjadi pahlawan dan sebagainya. Nah ini yang semacam ini berarti dia itu meninggal dalam keadaan syahid dunia saja. Jadi semua kaum muslimin melihat orang ini seakan-akan matinya dalam keadaan syahid. Padahal niatnya tidak baik. Allah yang mengetahui dengan niatnya itu. Nah, oleh karenanya orang semacam itu dikatakan syahid dunia saja. Nah, sedangkan yang di sini, yang dimasukkan di sini, tidak boleh disolati jenazah. Itu adalah syahid dunia akhirat dan syahid dunia. Dua-duanya tidak boleh disolati. Kenapa? Karena seorang yang syahid dunia dan akhirat itu dikatakan syahid. Kenapa dikatakan syahid? Karena sebelum dia meninggal, sudah ditampakkan oleh Allah Ta'ala kepadanya tempatnya di surga. Atau ada juga yang mengatakan, kenapa dikatakan syahid? Iya, karena sudah disaksikan oleh Allah Ta'ala kepada para malaikatnya, bahwasanya orang ini termasuk ahli surga. Nah, karena sudah diampuni dosanya dan termasuk ahli surga, maka diharamkan untuk mendoakannya. Diharamkannya itu untuk kemuliaannya, bukan untuk menghinakannya. Beda kalau seumpama kita tidak boleh sholat jenazah terhadap orang kafir. Kenapa? Orang kafir tidak berhak mendapatkan rahmat Allah. Untuk menghinakan dia. Orang kafir tidak berhak untuk mendapatkan doa daripada seorang muslim. Untuk menghinakan dia. Tapi kalau orang syahid itu tidak. Kita diharamkan untuk menyolatinya karena kemuliaan seorang yang syahid. Karena orang syahid, sholat jenazah itu adalah sholat yang tujuannya itu mendoakan si mayit. Nah, sedangkan syahid gak perlu doa dari kita. Bahkan kita yang membutuhkan doa dari syuhada. Nah, jadi seperti itu. Oleh karena itu, maka diharamkan. Tidak boleh. Wala siktin lam tadhar fi amaratul hayah. Begitu pula, syarat yang ketiga, sholat jenazah itu wajib asalkan mayit itu bukan orang kafir. Yang pertama. Yang kedua, bukan syahid. Nah, kalau syahid akhirat tetap disolati sama seperti yang lainnya. Yang ketiga tadi. Syahid akhirat itu banyak. Ada 70 macam kira-kira. Orang yang mati mencari ilmu. Seperti kalian nih kalau meninggal nih. Mati syahid. Tapi jangan meninggal di pondok. Jadi ngerepotin itu akhirnya. Gitu. Jadi kalau sudah sakit mau mati. Nah, pulang ke rumahnya dulu biar mati di sana. Gitu. Nah, sama matinya mati syahid juga. Nah, sudah mati syahid sudah enak-enak. Gara-gara kamu mati di pondok. Mati apa? Belajar di pondok. Jangan ngerepotin orang-orang pondok gitu loh. Nanti kalau kamu meninggal di pondok kan repot. Nanti mana kita harus telepon sama orang tuanya. Mana harus nangis-nangisan juga gitu. Mana harus kadang-kadang kalau dibawa pakai ambulan. Uangnya gak dibayar dulu gitu. Nah, kita utang dulu dan sebagainya. Jadi kalau mau meninggal sakit pulang dulu ya. Nah, nanti di rumah gak apa-apa meninggal. Nanti kita sholati dari sini gitu. Iya mau. Apa mau? Menikmati surga dunia dulu. Hah? Mau meninggal dulu apa mau kawin dulu? Ya, semoga kalian kawin dulu kemudian meninggalnya dalam keadaan syahid insyaallah. Kemudian, begitu pula syarat yang ketiga, asalkan mayit itu bukan termasuk anak yang dilahirkan karena keguguran. Siapa anak yang lahir karena keguguran itu? Keguguran itu adalah anak yang dilahirkan sebelum waktunya. Anak yang dilahirkan sebelum waktunya. Nah, itu namanya sikit bahasa Arabnya. Jadi anak keguguran. Nah, kalau seumpama ada seorang wanita yang hamil, kemudian dia melahirkan seorang anak sebelum waktunya karena keguguran. Nah, gimana hukumnya? Apakah kita sholati jenazah atau tidak? Kita lihat. Jadi anak keguguran itu kadang-kadang lahir dalam keadaan sudah ada tanda-tanda kehidupan. Umurnya 7 bulan setengah, umurnya 8 bulan, umurnya 8 bulan setengah, belum genap 9 bulan, lahir. Sempat hidup karena ada tanda-tanda kehidupan. Misalnya, dia batuk, dia bersin, dia menangis, dia sempat menyusu, lalu dia meninggal. Maka kalau terjadi semacam ini, dia itu dihukumi sama seperti orang dewasa pada umumnya. Wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolati, dan wajib dikuburkan. Nah, tapi kalau seumpama tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi sudah ada tanda manusianya sudah ada. Kepalanya sudah ada, kakinya sudah ada, tangannya sudah ada misalnya. Nah, maka hukumnya wajib yang tiga, satu tidak. Apa itu? Dimandikan wajib, dikafani wajib, dikuburkan langsung tanpa disolati. Itu yang mu'tamad. Nah, tapi ada pula yang mengatakan, kalau sudah lewat 6 bulan, maka hukumnya tetap disolati. Jadi wajib 4, sama seperti orang dewasa. Nah, tapi menurut Ibnu Hajar tidak. Jadi kalau walaupun sudah lebih dari 6 bulan, asalkan tidak ada tanda-tanda kehidupan, dilahirkan dalam keadaan mati, maka tidak perlu disolati. Jadi cukup dimandikan, dikafani, langsung dikuburkan. Nah, tapi kalau seumpama keguguran itu bentuknya masih berupa daging, enggak ada bentuk-bentuk manusianya, maka hukumnya tidak wajib apapun juga. Boleh langsung dibuang di selokan, boleh, atau buang di sampah, boleh, tapi jangan segitunya lah gitu loh. Taruh di kain, udah itu ditanam di dalam tanah, itu lebih baik. Nah, sunnah. Jadi sunnah untuk dikafani kemudian ditanamkan gitu, dikuburkan. Wa yaskutu farduha bi dzakarin wahidin la biniswatin ma wujudihi. Dan akan gugur kewajiban melaksanakan sholat jenazah. Tadi kan sudah disebutkan sholat jenazah hukumnya fardu kifayah, harus dilaksanakan. Kalau sudah ada melaksanakannya walaupun satu orang, gugur kewajiban kepada yang lainnya. Nah, katanya di sini sholat jenazah itu akan gugur kewajibannya walaupun dilaksanakan oleh satu orang laki-laki saja. Tapi kalau seumpama yang melaksanakan sholat jenazah 1500 santriwati dalwah, tapi tidak disolati oleh satu pun daripada laki-laki, hukumnya tetap tidak gugur kewajibannya. Nah, jadi tidak sebanding, hatta 1500 perempuan pun tidak sebanding satu laki-laki katanya. Tapi itu bukan menunjukkan akan kekurangan perempuan, tidak. Nah, tapi begitulah regulasinya, begitulah aturannya dalam syariah. Jadi harus ada laki-laki, kecuali kalau seumpama enggak ada laki-laki sama sekali. Seperti nanti di akhir zaman nih, satu laki bandingannya itu 50 perempuan. Berarti berapa persennya? Satu laki, 50 perempuan. Nanti bakal datang zaman itu. Jadi satu laki, 50 perempuan. Kalau seumpama sebangil semuanya gak ada laki-lakinya, semuanya perempuan, ah, baru hukumnya tidak apa-apa kita sholat di jenazah dengan sholat para wanita. Tidak ada satu laki-laki. Gimana caranya sholat jenazah itu? Nah, ini caranya. Wa kaifiyatuha, caranya adalah an yanwiya sholata ala hadhil janazah. Jadi sholat jenazah itu begini niatnya. Usalli ala hadhil janazah al-hadirah. Atau kalau tahu namanya, sebutkan namanya. Tapi kalau sebutkan namanya ternyata salah, enggak sah sholatnya. Nah, jadi lebih baik niat yang terbaik untuk sholat jenazah supaya sah mutlakon adalah dengan cara gini. Usalli ala man sholla alaihil imam. Fahim? Fardun lillahi ta'ala. Usalli ala man sholla alaihil imam. Fardun lillahi ta'ala. Ya Allah, aku sholat. Atau bahasa Indonesia gak apa-apa. Bahasa Madura gak apa-apa. Bahasa Banjar gak apa-apa. Yang penting artinya seperti itu. Jadi aku niat sholat terhadap jenazah yang disolati oleh imam saat ini. Fardun karena fardun lillahi ta'ala. Nah, jadi kalau kita niat seperti itu, maka sah. Tapi kalau sama, usalli ala mayiti zakar al-hadir. Gatunya perempuan, salah. Nggak sah. Atau mayitil unsa, gatunya laki-laki. Nggak sah. Nah, jadi lebih baik sholatnya seperti itu, niatnya. Ditambah lagi niat. Usalli ala man sholla alaihi imam, wa man sohhat alaihi sholatu min amwati hadal yom. Itu lebih baik. Aku sholat jenazah yang imam sholati saat ini, dan aku sholat niat jenazah kepada seluruh mayit kaum muslimin yang sudah sah untuk disolati yang meninggal pada hari ini. Nah, kalau diniat seperti itu berarti berapa yang meninggal hari ini? 1500, berarti kita dapat pahala 1500 sholat jenazah. Berarti dapat berapa? 1500 girot. Girot itu adalah sebuah pahala yang banyaknya itu seperti pegunungan Uhud. Nah, Gunung Uhud itu adalah panjangnya 15 kilo. Nah, jadi besar pahalanya. Eman kan kalau semua kita buang-buang kesempatan itu. Nah itu niat. Arba takbiratin lillahi ta'ala, 4 kali takbir lillahi ta'ala. Wa yukabbiru takbirat ihram wa yaqra al-Fatihah ba'da. Kemudian takbir yang pertama takbirat ihram waktu niat itu. Allahu akbar yang pertama. Setelah takbir yang pertama baca apa? Al-Fatihah. Tsumma yukabbir tsaniatan, kemudian takbir yang kedua, fa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salawat, baca salawat kepada nabi. Baca salawat apa? Baca salawat Ibrahimiyah seperti yang biasa kita baca di dalam salat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka. Baca itu. Itu setelah takbir yang ketiga. Itu berarti enggak ngantuk berarti. Terus wa akmaluha, paling sedikitnya Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi. Tapi paling sempurnanya adalah salawat Ibrahimiyah allati fi tasyahudil akhir, yang dibaca dalam tasyahud yang kedua. Wa idifu ilaihi ilaiha taslim, dan ditambahkan dengan salam. Wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu maksudnya. Tsumma yukabbir salisatan, kemudian takbir yang ketiga. Nah, setelah takbir yang ketiga baca apa? Yad'u lil mayyit, mendoakan si mayyit. Doanya bagaimana? Sudah diajarkan oleh Nabi, tinggal dihafal. Dihafalkan. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dosanya dan berikan kasih sayang kepadanya atau rahmatilah. Wa'afihi wa'fu anhu, maafkan dia. Wa'akrim nuzulahu, muliakan tempat turunnya nanti. Wa'wasi' madkhalahu, luaskan kuburannya. Waghsilhu bil ma'i wassalji wal barat, dan mandikanlah dia dengan air serta salju dan air embun. Wa naqi min khotaya kama yunqa tsaubul abyadu min ad-danas, dan bersihkanlah dia daripada dosa sebagaimana dibersihkan baju yang putih itu dari noda-noda hitam. Wa abdilhu daran khairan dari, ya Allah, gantikan ya Allah rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada rumah di dunia. Wa ahlan khairan min ahli, dan keluarganya gantikan ya Allah dengan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia. Wa zaujan khairan min zauji, dan berilah dia itu suami kalau perempuan atau istri kalau laki-laki yang lebih baik daripada istrinya dari di dunia. Nah, itu berarti bukan berarti di kuburan itu nanti dapat pasangan baru gitu. Tidak, maksudnya itu nanti di surga. Surga. Nah, masalahnya ini doa sebenarnya lebih cocok untuk laki-laki itu. Nah, kenapa? Laki-laki itu nanti dapat bidadari. Sedangkan perempuan enggak ada bidadara. Jadi yang ada itu bidadari. Enggak ada, kamu cari di kamus munjid pun bidadara itu tidak ada. Yang ada itu bidadari gitu. Nah, kalau daun bidara ada. Nah, kalau bidadara tidak. Tidak ada. Jadi tetap siapa suami kamu? Suami kamu tetap satu. Yaitu yang di dunia itu. Kalau kamu meninggal, suami kamu meninggal, kamu gak kawin lagi ya dengan suami kamu itu yang terakhir. Nah, kalau kamu kawin lagi, ya gak ketemu lagi sama suami kamu. Gitu. Itu yang mutamat seperti itu. Nah, kalau laki-laki tidak. Laki-laki itu nanti, kalau masuk surga, paling rendahnya laki-laki, dia akan mendapatkan 72 bidadari. 70 bidadari, dua wanita solihah penghuni surga. Nah, jadi doakan Ustaz biar dapat 1 juta bidadari. Gitu. Tapi tetap yang paling indah, paling cantik, paling nikmat itu adalah istri Ustaz. Ustaz Fadiyah. Kalau nanti kalau di surga nggak ada lagi cemburu-cemburu, nggak ada lagi gitu. Nanti ketemu sama Ustaz pun dalam keadaan nggak pakai jilbab, selaman boleh nanti. Ya, asalkan jangan gandeng tangan. Gitu. Walaupun di surga nggak ada gandeng tangan itu nanti, ya. Tapi nanti insya Allah bisa berselamat. Jadi sesuatu yang tidak diperbolehkan di dunia kalau dilakukan nanti di surga kita tidak merasakannya. Tapi kalau tidak melakukannya di dunia, insya Allah kita akan merasakannya. Nanti di surga itu ada sebuah sungai, sungai khamer, sungai bir. Nah, tapi birnya nggak memabukkan, tapi nikmat, lebih nikmat daripada bir yang ada sekarang. Kalau sekarang ini bukan nikmat. Tapi orang gila saja yang mengkonsumsinya gitu. Jadi orang waras jadi gak waras. Mana ada orang yang mau seperti semacam itu kan. Tapi kalau di surga tidak seperti itu. yang enggak mendengar nyanyian nanti dengar nyanyian di sana. Jadi semua yang tidak boleh kalau dilakukan nanti di surga enggak dapatkan. Tapi kalau tidak dilakukan nanti di surga akan mendapatkannya. Kemudian wa'idhu min azabil ghabri wa fitnatih, dan selamatkan dia daripada azab kubur dan fitnahnya. Wa min azabin nar, dan daripada azab neraka. Wa yaqulu aidan Allahummaghfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ampunkan bagi kami baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Wa syahidina wa ghaibina, yang menyaksikan maupun yang tidak menyaksikan. Wa shaghirina wa kabirina, dan bagi anak-anak kecil kami maupun yang sudah dewasa. Wa zakarina wa unthana, dan bagi kami yang laki-laki maupun bagi kami yang Allahumma man ahyaitahu minna fahi ala Islam. Ya Allah, kalau engkau berikan sisa hidup bagi kami, maka hidupkanlah kami yang hidup ini dalam keadaan Islam. Dan barang siapa yang engkau akan matikan di antara kami, maka meninggalkanlah dia dalam keadaan iman. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, jangan engkau haramkan aku daripada pahala si mayit ini. Wala taftinna badau, dan jangan engkau fitnah aku setelah meninggalnya si mayit ini. Sumaikab birrabiah, setelah baca doa itu, kemudian takbir yang keempat. Wa isanu yaqra ba'daha hadhil ayat, dan sunnah setelah takbir yang keempat itu membaca ayat ini. Apa itu? Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim wa qihim as-sayyi'at wa man taqi as-sayyi'ati yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul 'azhim summa yusallim taslimatain al-ula fardun wa tsaniyah sunnah. Kemudian dia salam dua kali ke kanan dan ke kiri. Nah, yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, ditambah lagi salamnya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau jenazah seperti itu. Wala budda fi salati al-mayyit min taharati minal hadats, dan wajib ketika salat jenazah itu sama seperti salat yang lainnya, dalam keadaan suci dari hadas, dalam keadaan suci dari najis, dalam keadaan menutup aurat, dalam keadaan menghadap kiblat, sama seperti salat-salat yang lainnya. Kita minta kepada Allah taala semoga kita masih belum disolati jenazah insyaallah. Masih lama setelah umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat dan taat. Dan semoga kita semuanya termasuk orang yang nanti kalau meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan syahid, dalam keadaan ucapan terakhirnya di dunia ini kalimat la ilaha illallah ala hadzihi niyatin salihah wa lamana wa salih al-fatiha. Ya Rabbana tarafna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.